Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين جماعة المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله نشكر الله تعالى إلى بشكر على الله سبحانه وتعالى yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang banyak, yang diantaranya pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i di salah satu masjid daripada masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan pekan yang lalu kita telah mengambil sebuah pembahasan dari kitab Tauhid yang bertemakan, atau pembahasan kemarin bertemakan tentang tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk menyembelih sembelihan di tempat yang biasa dilaksanakan di sana penyembelihan kepada selain Allah. Adapun pada pekan ini kita akan memulai pembahasan dalam permasalahan salat, yang kita ambil pembahasan ini dari sebuah karya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sebuah kitab kecil, kitab yang ringkas, akan tetapi memiliki banyak sekali faedah, banyak sekali ilmu yang dapat kita ambil darinya. Langsung saja kepada fitri rahmatullah. Akan tetapi sebelum membahas dan membaca apa yang beliau tuliskan di dalam Tarhisin Masalat Nabi, kita akan mencoba untuk menerangkan terlebih dahulu apa itu definisi daripada sholat yang sering kita laksanakan. As-sholat secara bahasa Arab asal maknanya adalah ad-du'a, berdoa. Sebagaimana dalam ayat yang ke-103 dari surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya, wa salli alaihim, dan salatlah engkau wahai Nabi Muhammad atas mereka. Maknanya doakanlah mereka. As-salat fil lughah bima'na du'a. Salat secara bahasa itu dimaknakan dengan doa. Adapun secara istilah, definisi daripada salat adalah at-ta'abbudu lillah bi af'alin wa aqwalin makhsusatin miftahu at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim ala syara'ita makhsusatin. Definisi salat secara istilah syar'i adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan-ucapan, dengan perbuatan-perbuatan yang khusus, yang mana ucapan dan perbuatan tersebut dibuka atau kuncinya adalah bersuci. Wa tahrimu at-takbir, sebelum sholat diharamkan dimulai dari at-takbir wa tahlilu at-taslim, dan kembali dihalalkan apa yang haram dalam sholat tatkala seseorang sudah salam ala syaraitah makhsusatin. Ibadah tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat yang khusus. Itu definisi daripada sholat secara istilah syar'i. Kita akan membahas sepotong demi sepotong definisi yang sudah kita sebutkan tadi. At-ta'abudullah. Yang namanya sholat adalah ta'abudun lillah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu yang namanya ibadah itu dipersyaratkan dua syarat padanya, yaitu keikhlasan, dan syarat yang kedua adalah mutaba'atun nabi, mengikuti an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Sehingga di dalam sholat seseorang harus mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa riya, tidak ada rasa sum'ah, tidak ada rasa ingin dilihat, tidak ada rasa ingin didengar, dan tidak tujuan-tujuan dunia yang lain. Harus ikhlas menyerahkan sholatnya, mempersembahkan sholatnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua daripada diterimanya ibadah adalah mutaba'atun nabi, mencocoki apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula salat, salat juga ibadah, harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan gerakan-gerakan salat, terkait dengan ucapan-ucapan salat, tidak boleh kita laksanakan. Karena hukum asal dalam ibadah adalah haram, kecuali datang dalil yang membolehkannya. Begitu pula hukum asal perbuatan dan ucapan-ucapan di dalam sholat adalah haram, kecuali apabila Rasulullah SAW menerangkan bahwa hal tersebut disyariatkan. Dan syarat yang kedua ini mutaba'atun nabi, sholat harus mencocoki dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Ini menggerakkan hati-hati kita untuk semakin bersemangat di dalam menuntut ilmu agama. Karena bagaimana kita tahu sholat kita mencocoki apa yang dibawa, apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita tidak belajar. Semakin kita belajar, semakin kita niat, dan semakin kita sering belajar, mempelajari ilmu agama, baik dengan menghadiri majelis taklim atau dengan bacaan-bacaan yang lain, membaca buku, mendengarkan ceramah melalui kaset-kaset, itu merupakan cara kita untuk mencocokkan salat kita dengan salatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiikum. At-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bi aqwalin wa af'alin makhsusatin, yang mana isi salat tersebut adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus. Ucapan dan perbuatan yang khusus, sehingga yang menjadi gerakan dan ucapan sholat harus yang diajar oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi. Miftahu at-tahur, yang mana kunci sholat adalah bersuci. Seseorang tidak akan bisa sholatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala apabila dia tidak bersuci. Apabila dia berhadas, maka diwajibkan bagi dia untuk berwudu. Apabila dia berhadas akbar, maka diwajibkan bagi dia untuk mandi janabah, kemudian baru melaksanakan sholat. Apabila seseorang tidak memiliki at-tahur, tidak bersuci, maka dia tidak akan bisa mendapatkan pahala sholat, dan sholatnya tidak sah. Di mana kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima menerima salat salah seorang kalian apabila berhadap sampai dia berwudu. Lantas bagaimana dengan orang yang lupa apakah dia berhadap atau tidak berhadap, sehingga dia ragu-ragu dia akan berwudu atau tidak berwudu? Hal ini khalifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, apabila seseorang ragu dia berhadat atau tidak berhadat karena dia akan melaksanakan sholat sehingga dia mau berwudu atau tidak berwudu, apabila dia yakin bahwasanya dia tidak berhadat, maknanya ikhwan, wudu yang dia lakukan adalah di atas keyakinan. Sebelumnya dia sudah wudu dalam keadaan yakin, dan hadatnya ini ragu. Dalam kaidah fikih dikatakan al-yaqin la yazulu bisyak, yang namanya keyakinan itu tidak dapat pudar hanya dikarenakan keraguan. Sehingga keyakinan wudunya tadi, hukum wudu yang sudah dia yakini tadi, yang sudah ia lakukan, tidak akan bisa hilang hanya dengan ragu-ragu apakah dia berhadat atau tidak berhadat. Sehingga barakallahu fikum, kita yang sudah berwudu kemudian di sholat selanjutnya kita ragu, contohnya di waktu-waktu yang kita seperti ini, baina maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, maghrib kita sudah berwudu, kemudian ba'da maghrib kita ta'lim seperti ini, kemudian kita ragu mau melaksanakan sholat isya, kita ragu kita tadi buang angin atau tidak buang angin, ragu. Bersucinya kita yakin, bersuci untuk berwudu kita yakin, kita tadi sudah wudu pas maghrib, akan tetapi berhadas ini hanya dalam keadaan ragu. Maka kaidah yang tadi dipakai al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan tidak dapat pudar dikarenakan keraguan. Maka wudu yang sudah kita yakini benar-benar kita lakukan, tidak bisa hilang hukumnya hanya dengan keraguan. Al-yaqin yazulu bil yaqin, yang namanya keyakinan apa yang sudah kita lakukan secara yakin itu dapat pudar dengan keyakinan pula, sehingga apabila kita sudah yakin berwudu, maka wudu tersebut akan batal apabila kita yakin kita berhadap. Benar-benar kita tadi buang angin, kita yakin dalam keadaan seperti ini wudunya batal. Kemudian barakallahu fikum, permasalahan selanjutnya terkait dengan kunci sholat adalah bersuci. Apabila seseorang dia sudah yakin berwudu, kemudian dia ragu-ragu apakah dia berhadat atau tidak berhadat, maka tadi yang sudah kita sampaikan, dia tetap mengedepankan keyakinan wudunya, sehingga dia contohnya melaksanakan sholat isya, ya kan? Kemudian setelah orang tadi selesai melaksanakan sholat isya, ada kawannya datang, saya melihat tadi kamu sholat kau tidak berwudu, padahal saya tadi di sampingmu mendengar kamu buang angin. Dalam keadaan yang seperti ini, apakah orang yang tadi sholat dalam keadaan ragu berhadat dan tidak berhadat, dia mengulangi sholatnya atau tidak mengulangi sholatnya? Jawabannya adalah dia mengulangi sholatnya. Dia mengulangi sholatnya karena dia tadi sholat dalam keadaan berhadat, dan dia yakin dari saudaranya tadi mendengar bahwasanya dia buang angin, sehingga keraguan-keraguannya tadi hilang dengan keyakinan, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya, dikarenakan sholat dari orang yang berhadat tidak akan diterima. Beda halnya dengan seseorang yang sholat menggunakan pakaian yang ada najisnya. Ini kalau seorang sholat menggunakan pakaian yang ada najisnya, dia sengaja sholat menggunakan pakaian tersebut, maka sholatnya tidak sah, harus untuk diulang. Akan tetapi apabila seorang tidak tahu di pakaiannya ada najis dan dia sudah melaksanakan sholat dengan pakaian tersebut, setelah selesai sholat dia baru tahu di pakaiannya ada najis, maka tidak wajib bagi dia untuk mengulangnya. Jadi beda hadas dengan najis. Kalau hadas itu yang maknawi, seperti buang air, buang angin, segala yang keluar dari dubur maupun kubul, maka seorang berhadas wajib untuk berwudu. Akan tapi kalau pakaian seorang atau badan seorang terkena najis, tidak wajib berwudu. Kewajibannya hanya menghilangkan najisnya saja. Lalu bagaimana apabila seseorang menggunakan pakaian yang ada najisnya dan dia tahu pakaian tersebut ada najisnya di tengah-tengah sholatnya? Dia sudah bertakbir, sudah rakaat pertama, kemudian ada yang memberitahu saudaranya, temannya, memberitahu, afwan, pakaian kamu ada najisnya. Dalam keadaan yang seperti ini, apabila dia mampu melepas pakaian tadi dalam keadaan sholat tanpa auratnya terbuka, maka wajib bagi dia untuk melepaskan pakaiannya dan tidak membatalkan sholatnya. Seperti Rasulullah SAW, beliau sholat menggunakan sendal yang ada najisnya. Kemudian Jibril memberitahu bahwasanya di sendal beliau ada najisnya, maka Rasul tidak membatalkan sholatnya. Beliau langsung melepaskan sendalnya dan terus melanjutkan sholatnya. Begitu pula seorang apabila memakai jaket contohnya, sudah sholat, saudaranya ada yang ngasih tahu, afwan, di jaket antum ada najisnya, maka dia mampu melepas jaketnya tanpa auratnya terlihat. Ya, ini wajib begini untuk melepas jaketnya dan terus melanjutkan sholatnya. Berbeda halnya dengan seorang yang sholat menggunakan kaos. Sholat menggunakan kaos, kaosnya saja sama sarung, kaos sama sarung. Kemudian ada saudaranya memberitahu bahwasanya di kaos semua ada najisnya. Ini kalau kaosnya dibuka, pundaknya kelihatan. Dan kalau sholat, dia tidak menggunakan penutup pundak, batal sholatnya, tidak sah sholatnya. Maka wajib bagian untuk membatalkan sholatnya, kemudian mengganti dengan pakaian yang bersih. Seperti itu. Karena apabila dia lepas pakaian tadi dalam keadaan sholat, dia tidak memiliki syarat sah di sholat, yaitu menutup kedua pundak. Nah, itu terkait dengan miftahuha at-tahur, kunci salat adalah at-tahur. Wa tahrimuha takbir, dan pengharamannya adalah takbir. Maknanya ikhwan, yang tadinya halal sebelum salat seperti makan, seperti minum, itu diharamkan, mulai diharamkan tatkala seorang mulai takbir. Di sini kita ada perkara yang ingin kita ingatkan, yaitu apabila seorang selesai makan, dia makan sebelum sholat dalam keadaan dia sudah berwudu, kemudian dia makan baru ke masjid melaksanakan sholat tanpa berkumur-kumur, terkadang ada yang nyelip di gigi ini, nasi satu atau daging dan seterusnya, ya kan, ada yang nyelip. Apabila seorang sudah sholat, kemudian nasi yang nyelip di giginya tadi, ya tertinggal di giginya tadi, keluar, kemudian dia telan dalam keadaan dia sholat, batal sholatnya. Maka dia makan, walaupun hanya sedikit. Tahu daging, dia sudah sholat, dagingnya tadi yang nyelip ternyata turun. Nah ini, kemudian dia telan, batal sholatnya, karena dia makan. Lalu bagaimana solusinya? Ya dia ambil, walaupun dengan tangan, dalam sholat tidak apa-apa. Nasinya dia letakkan di ujung lidah, kemudian diambil nasi satu itu. Berbeda halnya apabila tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, beda lagi perkaranya. Tetap sah sholatnya. Ini berbicara tentang orang yang sengaja. Ini tanggung cuma satu, belum sholat, tanggung cuma satu, jika ditelan, batal sholatnya. Jadi seperti ini batal sholatnya. Wa tahrimu takbir, segala yang diharamkan atau segala yang dihalalkan sebelum sholat diharamkan tatkala seorang sudah memulai takbir. Wa tahlilu at-taslim, dan segala yang haram di dalam sholat seperti makan dan minum kembali halal tatkala seseorang sudah salam satu kali, karena salam yang kedua adalah sunnah. Yang wajib adalah salam yang pertama saja. Adapun salam yang kedua adalah sunnah. Barakallahu fikum. Itu terkait dengan definisi daripada salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan, dengan perbuatan yang khusus, yang kunci salat adalah bersuci dan segala yang dihalalkan sebelum salat diharamkan tatkala salat bertakbir, dan segala yang haram dalam salat dihalalkan kembali tatkala salat sudah melaksanakan salam ala syara'itun mahsusah. Salat dilaksanakan dengan syarat-syarat yang khusus, yang mana syarat-syarat yang khusus ini akan kita bahas secara panjang lebar di intinya di babnya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Salat yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin itu ada 5 waktu, yaitu salat fajar, salat subuh, kemudian salat zuhur, kemudian salatul asar, kemudian salatul maghrib, dan salatul isya. 5 salat yang sudah Allah Subhanahu wa taala wajibkan ini ternyata berdasarkan pemberian keringanan darinya Subhanahu wa taala. Di mana Nabi alaihi salatu wasalam dahulu beliau Allah berikan syariat salat ini di atas langit saya. Di peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat salat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana awalnya barakallahu fikum Allah mewajibkan 50 kali salat pada sehari semalam. Kemudian tatkala Nabi alaihi salatu wassalam turun ke langit, saya lupa yang ke 5 atau yang ke 4. Kalau dulu ingat Nabi Muhammad, al-Muhim, Nabi Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Musa menyarankan untuk Nabi Alaihi Wasallam kembali kepada Allah, meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 50 salat ini kembali diringankan, jangan 50 salat sehari semalam. Terus beberapa kali Allah ringankan, kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa menyarankan untuk kembali minta keringanan lagi, terus sampai Allah memberikan keringanan 5 kali sholat di dalam sehari semalam. Itu pun Nabi Musa alaihissalam juga menyarankan kepada Rasul alaihissalam untuk kembali kepada Allah meminta keringanan lagi, karena umatnya kemungkinan tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Akan tapi Rasul alaihissalam sudah malu, ya, malu untuk kembali, sehingga Rasul alaihissalam menerima pensyariatan sholat itu 5 kali dalam sehari semalam, akan tetapi pahalanya ditulis 50 kali. Ini termasuk daripada keutamaannya Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan as-salat, salat 5 waktu ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Di mana dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW beliau mengatakan, dunia Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salat, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi ramadhan. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Pondasi yang pertama bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Pondasi yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah zakat, yang keempat adalah haji, yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya salat itu merupakan pondasi Islam yang sangat dasar, setelah Allah menyebutkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya amudul Islam salat, tiangnya Islam itu adalah salat. Lihat, Islam itu sebagai pondasi dan tiang. Wadir watu sanamihil jihad fi sabilillah, dan puncak tertingginya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang pertama Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya salat adalah pondasi. Bisa dibayangkan apabila pondasi seseorang membangun bangunan tanpa pondasi yang lengkap, tanpa pondasi yang kuat, apalagi itu termasuk fondasi terpenting, maka di atasnya pasti runtuh. Lalu bagaimana apabila Rasulullah SAW menyatakan juga bahwasanya salat sekaligus sebagai fondasi, salat juga adalah sebagai tiang. Tidak mungkin keislaman seseorang semakin bagus, semakin indah, semakin tinggi apabila tiang dan fondasinya tidak ada. Dari sini khalifatir rahimahir rahmatullah, salat merupakan rukun Islam yang kedua, harus dilaksanakan oleh seorang yang merdeka ataupun hamba sahaya, dilaksanakan oleh laki-laki maupun perempuan, semuanya kaum muslimin wajib untuk melaksanakan salat lima waktu. Laki-laki secara berjamaah dilaksanakannya, adapun perempuan di rumah-rumah mereka, walaupun tidak ada larangan bagi perempuan untuk datang ke masjid mengikuti sholat jamaah, tentunya dengan syarat aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Adapun pria diwajibkan untuk melaksanakan sholat di masjid secara berjamaah. Adapun hukum tentang orang yang meninggalkan sholat, ini dibahas oleh para ulama dengan pembahasan yang cukup panjang. Yang intinya, ikhwan fillah rahimakumullah, seorang yang meninggalkan sholat itu ada beberapa kemungkinan. Seorang yang meninggalkan sholat karena tidak meyakini akan wajibnya sholat. Ini ada. Bahkan orang-orang yang mengaku Islam, orang-orang yang mengatakan bahwasanya mereka adalah bagian dari majlis tafsir Al-Quran, mereka tidak mewajibkan sholat lima waktu. Karena kata mereka, yang namanya sholat adalah doa. Setiap anda berdoa, anda sudah sholat. Karena mereka hanya mencukupkan dengan Al-Quran saja, tidak mencukupkan dengan hadis, jadi kesesatan. Apabila seseorang meninggalkan sholat karena menentang akan hukum wajibnya sholat, maka orang ini divonis kafir. Ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, seseorang yang meninggalkan sholat tahawunan wa takasulan karena meremehkan hukumnya dan karena bermalas-malas. Hal ini ikhwan fillah rahimakumullah, keadaan yang kedua tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas, akan tapi hati kecilnya masih meyakini akan wajibnya sholat. Para ulama berselisih dengan perselisihan yang cukup panjang dalam permasalahan ini, yang intinya wallahu ta'ala a'la wa a'lam, yang rajih bahwasanya seorang yang meninggalkan sholat secara takasulan, bermalas-malasan, akan tapi dia masih meyakini akan kewajibannya, dia juga seorang kafir. Dia juga seorang kafir. Karena Rasulullah SAW jelas, beliau mengatakan al-'ahdu bainana wa bainal kuffar tarkus shalah. Pembeda antara kita dan orang-orang kafir adalah meninggalkan salat. Sehingga barang siapa yang meninggalkan salat dia muslim, dan barang siapa yang meninggalkan salat dia adalah akan tapi yang perlu diperhatikan, tatkala kita berucap seperti ini, kita tidak bisa vonis satu persatu kita tunjuk hidung seorang kafir. Kamu tak sholat, kamu kafir. Kamu tak sholat, kamu kafir. Tidak bisa. Karena ini adalah hukum secara umum. Adapun untuk memvonis seseorang kafir dengan perbuatan ini, itu perlu peninjauan lebih lanjut. Perlu ditelusuri lagi keadaan orang ini. Apakah dia tahu hukumnya? Atau adakah perkara-perkara yang dapat menghalangi kekafirannya dikarenakan dosa ini, dan seterusnya. Al-Muhim, jangan bermudah-mudahan menfonis seorang kafir walaupun perbuatannya perbuatan kufur. Terlihat muslim, perbuatannya seperti tidak meninggalkan sholat, tadi kita katakan meninggalkan sholat, ditinggalkan sholat tersebut dikarenakan malas dan sebuah kekafiran. Ya. Akan tapi kita tidak bisa memvonis seluruh orang yang tidak melaksanakan sholat karena malas kafir. Itu perlu peninjauan. dalamnya cukup dalam. Karena masalah pengkafiran ini perkaranya bahaya, tidak atau bukan perkara yang mudah. Para teroris terjatuh ke dalam perkara ini. Mereka berani untuk membombardir, kemudian memerangi kaum muslimin, menyiksa, kemudian membantai kaum muslimin, disebabkan karena perkara ini. Bermudah-mudahan dalam menghukumi seorang kafir. Sehingga yang tadi kita ucapkan, meninggalkan sholat dikarenakan malas adalah sebuah kekafiran, itu hukum secara umum. Siapapun yang meninggalkan sholat itu adalah kafir, meninggalkannya karena malas. Akan tapi untuk menentukan si fulan kafir, itu perlu peninjauan lebih lanjut. Tidak bisa kita terapkan hukum ini kepada semua orang. Perlu ada peninjauan lagi, apakah dia faham hukumnya, apakah sudah sampai kepadanya dalil, atau ada penghalang-penghalang yang menghalanginya dari kekafiran dan yang lain. Itu dibahas dalam permasalahan akidah. Nah, dan sholat sebagaimana tadi kita katakan, kedudukannya sangat tinggi dalam syariat ini, karena diantaranya sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab nanti di yaumul qiyamah adalah sholat. Di mana Rasulullah SAW beliau mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi shalatuhu. Sesungguhnya awal yang dihisab dari seorang hamba di hari kiamat dari amalannya adalah salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Ini. Apabila salatnya bagus, apabila salatnya dijaga lima waktunya dijaga kekhusyuannya, tidak telat-telatan, tidak bermalas-malasan dalam mendatanginya, fa in salahat, apabila semua itu bagus, salatnya bagus, faqad aflaha wa anjaha. Maka dia telah berhasil dan beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Dan barang siapa yang salatnya rusak, lima waktunya tidak dijaga, bolong-bolong, terkadang subuh salat terkadang tidak, duhur karena kesibukan kerjanya terkadang sholat terkadang tidak, asar dikarenakan waktu lelah-lelahnya terkadang sholat terkadang tidak, maghrib waktunya berkumpul dengan keluarga terkadang sholat terkadang tidak, isyanya apalagi waktunya tidur jadi dia terkadang sholat terkadang tidak, nah, ini namanya fasadat, rusak. Orang tadi gak menjaga sholatnya, tidak menjaga lima waktunya, atau seorang yang barakallahu fikum menjaga lima waktunya, akan tetapi kekhusyuannya tidak dijaga, ini juga fasadat, rusak, akan tetapi kerusakannya lebih ringan dibandingkan orang yang pertama. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Dan barang siapa yang salatnya rusak dengan penjelasan yang sudah kita sampaikan, maka sungguh dia telah merugi dan sungguh dia telah tidak mendapatkan keuntungan. Khabat wa khasirah. Dia merugi. Fa in taqasa min faridatihi syai'un qala Rabbu 'azza wa jalla. Apabila ada pahala yang kurang dari salat-salat wajibnya, maka Allah akan mengatakan, "Unzuru hal li 'abdi min taqawwu." Lihatlah, apakah hambaku ini melaksanakan salat-salat sunnah? Fayukamalu biha man taqasa minal fariidhah, sehingga akan disempurnakan pahala yang kurang dari salat wajibnya. Ini. Kita semua enggak ada yang tahu apakah salat kita sempurna, salat kita kekhusyuannya sempurna, salat kita kesempurnaannya benar-benar sesuai dengan yang diinginkan ataukah tidak. Sehingga kita memiliki usaha yang lain. Berhati-hati, jangan-jangan sholat kita tidak sempurna. Kita sudah jaga waktunya, dan kita sudah berusaha betul-betul untuk khusyuk dan yang lainnya, akan tapi kita masih menuduh diri kita, jangan-jangan sholat kita tidak sempurna, sehingga kita sisihkan waktu sedikit untuk melaksanakan sholat sunnah. Semoga dengan sholat sunnah dari Allah menambah apa yang menjadi kekurangan sholat-sholat wajib kita. Amin. Ikhwani fitin rahimahumullah, sholat lima waktu itu diwajibkan bagi setiap muslim mukallaf, laki-laki maupun perempuan, hamba sahaya maupun seorang yang merdeka, seorang yang mukim atau seorang musafir. Seorang musafir tidak gugur kewajiban sholatnya, walaupun nanti ada beberapa keringanan yang mungkin nanti akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, bagaimana seorang musafir melaksanakan sholatnya. Di antaranya nanti akan kita jelaskan insyaallah, di antara keringanan yang didapatkan oleh seorang musafir, diperbolehkan untuk mengqasar. Mengqasar yakni memendekkan sholatnya, maknanya sholat 4 waktu dia laksanakan, sholat 4 rakaat dia laksanakan 2 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat, seorang musafir boleh melaksanakannya menjadi 2 rakaat. Sholat duhur, sholat asar boleh dilaksanakan 2 rakaat. Dan boleh untuk dijamak secara terus menerus pun boleh untuk dijamak bagi seorang musafir. Sahih atau marid. Begitu pula sholat ini diwajibkan bagi seorang yang sehat atau orang yang sakit. Nah, ini juga nanti walaupun orang sakit juga ada beberapa keringanan, boleh sholat dengan duduk, boleh sholat dengan duduk, atau apabila tidak mampu duduk boleh sholat dengan berbaring. Apabila tidak mampu menggerakkan badannya sama sekali, dia barakallahu fikum yurmi imaan, sholatnya dengan menggerakkan kepalanya dengan isyarat kepala, berdirinya seperti ini, kemudian rukuknya lebih rendah, kemudian sujudnya lebih rendah seperti ini, sembari meniatkan dia sholat dengan segala keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Fi silmin aw harbin. Begitu pula sholat itu diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman atau dalam keadaan perang. Begitu pula nanti insyaallah akan kita bahas pula sholat di masa-masa peperangan, di tempat yang berkecamuk di sana perang. Di sana nanti boleh dilaksanakan sholatul khauf. Sholat khauf boleh diringkaskan sholatnya, kemudian berjaga-jaga. Yani contohnya satu jamaah sholat 2 rakaat kemudian membatalkan, kemudian yang lainnya kembali sholat. Yang tadinya berjaga-jaga masuk sholat 2 rakaat lagi, kemudian 2 rakaat dibatalkan, yang tadi sudah dibatalkan balik lagi ke sholatnya, disempurnakan, kemudian setelah salam balik lagi bergantian berjaga-jaga, kemudian yang tadi berjaga-jaga menyempurnakan sholatnya dengan banyak cara yang Rasulullah SAW sebutkan dalam permasalahan sholatul khauf, insyaallah yang kita bahas dalam bab ini. Yajibu alaih ada khamsu shalawat fil yawmi wal lailah. Diwajibkan bagi seorang muslim mukallaf, siapapun dia, untuk melaksanakan sholat lima waktu dalam siang dan malam hari. Baik, itu terkait dengan mukadimah pendahuluan untuk memasuki kitab sifat sholat Nabi. Insyaallah di pertemuan pekan-pekan selanjutnya kita akan membahas syarat yang pertama daripada syarat-syarat sholat, yaitu istiqbalul qiblah, menghadap ke arah Ka'bah, yaitu menghadap ke arah kiblat yang kaum muslimin, yaitu Ka'bah Baitullah al-Haram. Wallahu a'lam bishawab. Umpama tadi ini seorang imam ini sudah berusaha khusyuk, artinya berusaha tapi belum maksimal, artinya belum sempurna dia itu khusyuk. Dia anu apa namanya ini, di antara imam ini ada yang khusyuk satu satu atau dua orang. Gimana kira-kira hukumnya itu? Apa kita dapat SIM itu 27 derajat atau bagaimana? Soalnya ini imamnya jika diandaikan di SIM hukumnya dia punya salah. Bagaimana itu? Imamnya barakallahu fikum kekhusyuannya kurang. Akan tapi maklumnya ada yang kekhusyuannya sempurna. Seperti itu. Nah, hukumnya hukum sahnya atau tidak sahnya? Sahnya sah. Akan tapi apakah seorang imam mendapatkan pahala 27 derajat atau tidak itu tergantung dengan sholat yang dilaksanakan. Jadi tidak, dia tidak mendapatkan bagian dari kekhusyuan maklumnya. Tetap yang dia dapatkan adalah apa yang ia laksanakan. Walaupun dia berposisi sebagai imam. Gimana? Sendiri ada yang tidak mendapatkan itu umpama imamnya itu yang 27 itu. Yang tidak mendapatkan. Walaupun sholatul jamaah tatkala dilaksanakan insyaallah akan mendapatkan 27 derajat, akan tetapi apabila ada khusyuknya ini bisa Allah lipat gandakan menjadi lebih. 27 derajat itu dapat dilaksanakan apabila seorang melaksanakannya secara berjamaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 derajat. Bahwasanya salat berjamaah itu lebih afdal dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Di sini disebutkan salat berjamaah, bukan salat berjamaah serta khusyuk. Karena khusyuk nanti ada nilai tersendiri, nilai plus tersendiri. Ada 27 derajat insyaallah akan bisa didapatkan tatkala seorang mengikuti salat berjamaah. Ya. Gimana? Salat berjamaah nanti semua masjid berjalan gimana kira-kira? Apa yang salah satu yang harus diperbaiki? Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Mencegah pelakunya dari kemaksiatan. Dikata oleh para ulama tatkala mensyarah dan tatkala menafsirkan ayat ini, kata oleh para ahli tafsir, di sana ada permasalahan. Bagaimana apabila seorang melaksanakan sholat agar tapi kemaksiatannya terus berjalan dengan yang ditanyakan tadi? Jawabannya adalah barakallahu fikum, sholat akan semakin mencegah seorang dari kemungkaran apabila sholat yang ia lakukan betul-betul sempurna. Semakin sholatnya tidak sempurna, yakni dari segi khusyuknya, ada usahanya sah, agar tapi dari segi kesempurnaannya, semakin sholatnya tidak sempurna, maka sholat tersebut akan semakin lemah dari mencegah seorang dari kemaksiatan. Seperti itu. Sehingga di sini yang perlu dikoreksi kembali adalah sholat orang tadi. Bisa jadi karena barakallahu fikum sholatnya masih melayang-layang pikirannya, ya. Jasmaninya, jasadnya sholat, akan tapi pikirannya dikubur. Pikirannya di tempat pekerjaannya, ini perlu dikoreksi lagi kekhusyuannya, atau bacaan-bacaan sholatnya sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau belum. Dia barangkali dia membaca bacaan-bacaan sholat dengan bacaan-bacaan yang salah, dengan bacaan yang tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga bisa menjadi kemungkinan sholatnya tidak sempurna dan tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar. Seperti itu. Nah, sehingga yang perlu dikoreksi adalah sholatnya, bukan kita menyangkal ayatnya. Tips-tips khusyuk di dalam sholat. Ini yang pertama perlu kesadaran, ya, perlu kesadaran dan memfokuskan hati. Benar-benar berusaha untuk menghilangkan segala yang dapat menyibukkan dia dari kekhusyuan. Seperti bila seorang akan melaksanakan sholat, diusahakan jauhkan terlebih dahulu komunikasi-komunikasi kepada yang lain, seperti seorang yang berniaga melalui telepon. Sedangkan waktunya sholat, dia masih melanjutkan perniagaannya, masih bertanya-tanya tentang harga ini, masih tawar-tawaran. Sudah ada waktunya sholat, masih tawar-tawaran. Nah, jadi kalau orang tadi masuk ke dalam sholat, akan masih terpikir lagi, tadi tawaran tersebut saya terima atau tidak ya? Ini kan berarti dia tidak memutuskan segala yang dapat mengganggu kekhusyuannya dalam sholat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam hal ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberikan kekhusyuan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mohon kepada Allah untuk meminta kekhusyuan di dalam sholat, untuk meminta kekhusyuan dalam sholat. Selain berdoa tadi yang kita sampaikan, kuncinya adalah fokus dan hilangkan segala yang dapat menyibukkan kita dari kekhusyuan dalam sholat, baik itu sebelum kita melaksanakan sholat atau tatkala kita sudah di dalam sholat. Itu semuanya kita jauhkan. Sebelum sholat, handphone itu dijauhkan dulu. Kemudian barakallahu fikum, perdagangan kalau bisa benar-benar dijauhkan dulu. Tawar-tawaran ini yang paling terkadang terpikir dalam benak seseorang apabila dalam keadaan sholat. Terpikir tawaran dari terima atau diterima. Si fulan kasih harga sekian, terlalu mahal atau terlalu luar, itu terus terpikir. Sehingga yang seperti itu diusahakan untuk dijauhkan dulu. Nah, itu insyaallah yang akan kita sampaikan.